Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya al-maudhi'ul khamis, tempat yang kelima dari sittatu mawadhi' minas sirah, yaitu kisah tentang al-hijrah. Dan telah kita sebutkan definisi dari al-hijrah, bahwa hijrah secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan. Dan secara istilah atau secara syar'i adalah al-intiqal min baladis syirki ila baladil islam, berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam dalam rangka untuk menyelamatkan agama. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa al-hijrah terbagi menjadi tiga macam atau tiga bagian. Bagian yang pertama adalah hijratu al-makan, hijrah tempat, yaitu berpindah dari negeri kafir kepada negeri muslim, atau dari suatu tempat, suatu lingkungan yang penuh dengan maksiat kepada lingkungan yang penuh dengan ketaatan. Kemudian jenis yang kedua adalah hijratul amal, hijrah amalan. Seorang hamba yang tadinya bergelimang berbagai kemaksiatan, pelanggaran demi pelanggaran, maka dia meninggalkan semua bentuk pelanggaran dan kemaksiatan tersebut menuju ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana hadis yang disebutkan, yang dikeluarkan al-Imam Abu Daud rahimahullah, Ibnu Hibban dan al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang bagi dia. Kemudian jenis yang ketiga adalah hijratul amil, atau dengan ungkapan yang lebih tepat kata beliau, hajrul amil, menghajar, meninggalkan pelaku maksiat, baik itu dalam bentuk kufur, syirik, bid'ah dan kemaksiatan dari jenis dosa-dosa besar. Ini sebagaimana al-hajr itu, meninggalkan seseorang, telah ditunjukkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghajar beberapa orang sahabat, memboikot mereka tatkala tertinggal dari perang Tabuk. dalam waktu yang cukup lama, sampai 50 hari. Naam. Maka demikian pula, apabila di tengah-tengah masyarakat muncul satu tipe orang yang banyak menimbulkan kerugian bagi orang, misalnya sebagai pedagang dia tidak jujur ketika menimbang, selalu kurang timbangannya, dan itu ma'ruf di tengah-tengah manusia, maka orang yang seperti ini dinasihati. Kalau kemudian dia tidak menerima nasihat, teguran, bimbingan, maka perlu adanya upaya hajar, diboikot orang tersebut agar dia jera dari perbuatan pelanggaran dan kezaliman yang dia lakukan. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal hijratu baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Hijrah itu baku, senantiasa ada, terus akan berlanjut syariat ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan terus ada syariat al-hijrah. Selama di dunia ini ada negeri kafir dan ada negeri muslim, maka selama itu pula berlaku bagi mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir, tetap disyariatkan bagi mereka untuk berpindah dari negeri tersebut kepada negeri Islam. Baik itu hukumnya wajib atau hukum hijrah tersebut bagi dia mustahab, tergantung kondisinya, tergantung kondisi orang tersebut. Syariat al-hijrah yang senantiasa berlaku dan berlangsung sampai hari kiamat didasarkan kepada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Tidak akan pernah terputus hijrah. Hijrah itu tidak pernah berhenti, akan terus ada sampai, artinya dia akan berhenti masa adanya al-hijrah itu sampai terputusnya taubat. Kalau taubat sudah terputus, sudah tidak diterima masa taubat, maka di saat itu pula lah hijrah itu sudah berhenti. Lah sementara dalam lanjutan hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, wala tanqati'at taubatu, dan taubat tidak akan pernah terputus, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat kapan? Hari kiamat, menjelang terjadinya kehancuran alam semesta ini, termasuk bagian dari tanda besar hari kiamat. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala menyatakan, wal hijratu baqiyatun ila an taqumas sa'ah au ila qiyamis sa'ah. Hijrah itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Naam. Kemudian beliau menjelaskan, maka seseorang yang tidak sanggup untuk menampakkan agamanya di negeri kaum musyrikin, di negerinya kaum musyrikin, maka wajib atas dia untuk berhijrah kepada satu tempat yang dia sanggup, yang dia mampu, yang dia bisa untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Fa illam yuhajir, Dan kalau dia tidak berhijrah dalam kondisi dia mampu untuk melakukan hijrah tersebut, naam, maka berlaku baginya firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri karena mereka tidak melakukan hijrah, qalu, mereka menyatakan, para malaikat tersebut, fima kuntum, di mana kalian, termasuk kelompok yang mana kalian ini? Qalu, mereka menyatakan, kunna mustad'afina fil ard, kami orang yang lemah di bumi. Para malaikat menyatakan, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah padanya? Maka mereka-mereka ini ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fabarakallahu fikum, seorang yang tinggal di negeri kafir, hukum wajibnya hijrah kepada dia dengan beberapa syarat. Satu, dia tidak sanggup untuk menampakkan agamanya di tempat tersebut. Kalau sebatas dia bisa sholat di rumah, itu bukan termasuk. Yang dimaksud adalah menampakkan syiar Islam, lebih khusus lagi syiar sholat, yang sholat itu ditandai dengan syiar azan. Naam, itu satu, seseorang tidak sanggup untuk menampakkan syiar agamanya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan al-hijrah. Untuk melakukan hijrah. Maka kalau dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Di sisi lain, hukum hijrah itu berlaku dengan hukum mustahab bagi seseorang yang dia hakikatnya punya kemampuan untuk melakukan hijrah. Dan kemampuan itu ada dua. Satu, dia punya biaya, dan kedua, dia tahu jalan. Namun di samping kemampuan yang dia miliki, tapi dia sanggup untuk menampakkan syiar agamanya, maka hukumnya mustahab bagi dia untuk melakukan al-hijrah. Naam. Dilihat kondisinya. Kalau dia seorang yang mungkin berat di dalam bermuamalah, berinteraksi, yang bisa jadi lambat laun, tapi pasti dia akan terpengaruh oleh budaya-budaya kafir yang ada di tempat tersebut, maka dia berhijrah dari tempat tersebut. Kalau dia seorang yang sangat dibutuhkan, misalnya dia seorang da'i yang bisa menjelaskan hakikat Islam, berdakwah kepada umat di sana, yang bisa menjadikan mereka tertarik kepada Islam dan aman dari fitnah, maka lebih utama bagi dia untuk tinggal di tempat tersebut. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan menyebutkan setelah membacakan ayat tadi, hadza wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman yang keras. Padahal mereka ini yang diancam dengan ayat ini, faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira, mereka itu adalah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Padahal mereka ini adalah kaum muslimin. Namun tatkala mereka meninggalkan hijrah karena uzur mahabbatil amwal, cinta harta, wal aulad, cinta kepada anak-anaknya, wal watan, dan cinta kepada negerinya. Eman mau meninggalkan negeri sebagai tanah tumpah darahnya. Harta dan tempat tinggalnya semua ada di sini. Kalau saya pergi meninggalkannya, saya akan hidup sebatang kara. Maka Syekh menyebutkan, wa qaddamu mahabbata hadhihi al-asyya' 'ala al-hijrati, dan mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada perkara-perkara ini tadi dibandingkan hijrah. Fallahu jalla wa ala tawa'adahum bihadzal wa'id, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman ini. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan bahwa apa sih sebab turunnya ayat ini yang kita bacakan tadi dalam surah An-Nisa ayat 97. Kata beliau hafizahullahu taala wa ra'a, sebab turunnya ayat ini adalah ketika peristiwa perang Badar, di mana waktu itu bersama barisan kaum musyrikin ada orang-orang muslim yang mereka tinggal di Makkah dan tidak melakukan hijrah. Ketika Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, mereka tetap tinggal di kota Makkah. Naam. Baqau fi Makkah wa lam yuhajiru. Mereka tetap tinggal di Makkah dan tidak berhijrah. Karena apa? Karena sayang kepada negerinya, kepada hartanya dan anak-anaknya. Dalam kondisi mereka sanggup untuk melakukan al-hijrah. Maka tatkala kaum musyrikin keluar ke Ma'rakatul Badar, ke medan tempur Badar, kharaju bihim ma'ahum. Maka orang-orang ini tadi keluar bersama kaum musyrikin, masuk di tengah-tengah barisan kaum musyrikin menuju Badar. Tapi bighairi ikhtiyarihim, bukan karena pilihan mereka, bukan karena unsur kesengajaan mereka bergabung di tengah-tengah barisan kaum musyrikin ke medan tempur untuk melawan kaum muslimin Rasulullah dan para sahabatnya. Lah, bukan karena pilihan mereka. Akan tetapi mereka dipaksa oleh kaum musyrikin yang ada di Makkah untuk keluar bersama mereka. Jika tidak, risikonya besar. Nah, kemudian setelah terjadi kecamuk perang, terbunuhlah orang-orang tersebut beserta kaum musyrikin yang lainnya. Naam. Mereka terbunuh di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Namun kaum muslimin tidak tahu. Naam. Kalau itu adalah saudara-saudara mereka dari kaum muslimin. Pokoknya yang penting, naam, ini berada di barisan musuh. Karena di sana luar biasa, kalau perang itu memang saling berhadapan. Dari sana lari, dari sini juga lari. Bahkan sebelum terjadinya pertemuan dua pasukan besar, itu kadang tanding dulu lawan atau satu lawan satu. Satu lawan satu. Nah, sebagaimana pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika sudah maju untuk duel satu lawan satu, beliau menerapkan sebuah tipu daya dengan menyatakan tatkala siap-siap, aku tidak mau berperang melawan beberapa orang. Lah dia kira ada temannya di belakang yang mau bantu. Ketika menoleh langsung ditebas oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Lah tatkala kaum muslimin tahu bahwasanya ini adalah kaum muslimin yang masuk di tengah-tengah barisan kaum musyrikin, karena mereka dipaksa untuk bergabung masuk di tengah barisan mereka, nadamu, maka mereka pun menyesal. Kaum muslimin menyesal sembari menyatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat yang mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka menyatakan, para malaikat tersebut menyatakan, fima kuntum, yakni kata Syekh Al-Fauzan, mal watanul ladhi antum fihi, ayyu watanin, tempat mana yang kalian tinggali ini, sebagai teguran. Karena mereka tinggal di negeri kafir, di negeri musyrik, yaitu kota Mekah, sebelum Mekah ditaklukkan. Namun ketika Mekah ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah, maka jadilah Mekah sebagai negeri Islam dan akan terus berlangsung menjadi negeri Islam selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Ini jangan disalahfahami. Oh, berarti bertentangan. Tadi dijelaskan bahwa hijrah itu syariatnya terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan tidak akan pernah terputus kecuali matahari terbit dari barat. Padahal Rasulullah menyatakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Berarti kan batasan hijrah itu setelah Fathu Makkah saja. Maka barakallahu fikum, pengertiannya tidak seperti itu. Yang dimaksud dalam hadis Aisyah tadi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, yaitu dari Makkah ke tempat yang lain. Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Na'am barakallahu fikum. Dan Makkah ini sebagai tempat terbaik di seluruh penjuru dunia. Naam. Di seluruh penjuru dunia, termasuk lebih mulia dibandingkan Madinah. Dibandingkan negeri Madinah. Terus kenapa kok Rasulullah tidak tinggal di Mekah saja, Ustaz? Naam, setelah ditaklukkan kota Mekah, kenapa tidak di Mekah saja? Naam, karena Rasulullah telah meninggalkan tempat ini. telah berhijrah darinya. Naam, maka beliau tidak akan berhijrah lagi ke tempat yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Dan Madinah sudah menjadi negeri Islam. Naam. Dan yang seperti itu seperti sebuah pemberian makanan atau sebagai suatu pemberian hadiah, sedekah. Orang kalau sudah memberikan sesuatu, ya, sudah dia tinggalkan, itu tidak boleh diambil kembali. Makanya dahulu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sakit dengan sakit yang sangat parah, yang beliau membayangkan itu sudah sakit yang akan membawanya kepada ajal beliau radhiyallahu anhu. Beliau sangat bersedih. Jangan sampai beliau meninggal di kota Mekkah, padahal Mekkah sudah beliau tinggalkan, sudah berhijrah darinya. Naam. Namun barakallahu fikum, ternyata beliau tidak meninggal di saat itu, yang di situ ada permintaan beliau menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak sementara tidak ada seorang pun yang mewarisi hartaku yang banyak ini kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku berwasiat?" "Naam, dengan 2/3 dari hartaku." Kata Rasulullah, "Jangan. Kalau begitu setengah saja, wahai Rasul." "Jangan." "Naam, kalau begitu sepertiga." "Ya, sepertiga saja." "Itu pun masih banyak." Itu kisahnya. Namun ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu hidup panjang setelah itu. Beliau memiliki keturunan yang banyak dan punya andil besar di dalam Futuhat al-Islamiyah, pembukaan negeri-negeri Islam, ekspansi, perluasan wilayah dari negeri-negeri kaum muslimin. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka para malaikat ini menyatakan, "Fi ma kuntum?" Di mana kalian ini? Negeri apa yang kalian tempati? Kata Syekh Al-Fauzan, "Ma qalu," mereka tidak menyatakan, "Kaifa halukum fil iman?" Bagaimana keadaan iman kalian? Bagaimana kondisi keyakinan kalian? Para malaikat ini tidak bertanya tentang hal tersebut. Mereka hanya bertanya tentang tempat tinggalnya. "Fi ma kuntum?" Lalu mereka menyatakan, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami orang-orang yang lemah di bumi. Yakni kata Syekh, maksud dari kalimat ini adalah apa yang menyebabkan mereka bergabung dan berada di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Yakni ajbaruna alal khuruj bisabab yudha'fina wala naqdiru an namtani'. Mereka telah memaksa kami untuk keluar bersama mereka disebabkan oleh kelemahan yang ada pada kami, dan kami tidak sanggup dan tidak kuasa untuk mencegah dan menghalanginya. Qalu, mereka menyatakan, para malaikat tersebut, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas yang kalian bisa berhijrah padanya? Naam. Kalian punya kebebasan untuk mencari bumi Allah yang mana saja. Seandainya kalian berhijrah seperti hijrah yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kalian, niscaya kalian akan selamat dari kejadian ini. Naam. Seandainya kalian berhijrah ke Madinah bersama mereka, kalian tidak akan dihadapkan kepada situasi yang seperti ini. Naam. Faulaika ma'wahum jahannam. Kata Syekh, ini wa'id, ancaman yang keras. wasa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Illa al-mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah, yang mereka tidak sanggup untuk melakukan hijrah, sehingga mereka tetap berada di negeri syirik dikarenakan mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Dan ini Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, illal mustata'afina minar rijal wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, demikian pula dari kaum wanita dan anak-anak, yang mereka tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan hijrah dan mereka tidak tahu jalan. Maka faulaika, orang-orang itu, asallahu ayya'fuwa anhum, Allah subhanahu wa ta'ala, naam, semoga Allah mengampuni mereka, memaafkan mereka. Kalimat asa artinya kalau dalam terjemahannya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, semoga Allah memaafkan mereka. Namun kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada kalimat asa dari Allah subhanahu wa ta'ala, asallah, semoga Allah, artinya adalah harus atau wajib. Jadi kalau asa itu kan harapan, ya, semoga Allah ampuni. Diampuni apa enggak ya? Kelihatannya belum jelas. Tapi kalau kalimat asa dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu maknanya pasti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan menyebutkan, hadza fi sya'ni haula, inilah keadaan mereka. Dan ini merupakan kisah atau kisah yang sangat menakjubkan dan sangat agung, bahwa mereka-mereka ini bersama dengan keislaman yang ada pada mereka dan jujurnya keislaman mereka, jangan katakan oh mereka ini berarti tidak jujur dalam Islamnya. Lah, mereka sudah Islam dan benar-benar jujur dalam keislamannya. Namun kondisi ini, mereka sudah Muslim, ada kejujuran dalam imannya, dalam Islamnya. Lamma taraku al-hijrah min ghairi udhrin, tatkala mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya udhur, maka Allah Jalla wa'ala menurunkan ancaman yang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ancaman yang seperti ini. Naam. Dan celaan dari para malaikat, tatkala malaikat tersebut mencabut ruh-ruh mereka. Sehingga faedahnya, pelajaran yang bisa diambil adalah, fadalla ala annahu la yajuzu lil muwahhidil muslim, maka menunjukkan bahwa tidak boleh bagi ahlu tauhid, bagi seorang muslim, untuk bermudah-mudahan dengan perkara ini. Naam. Tidak boleh dia hidup berdampingan dengan kaum musyrikin, meskipun dia tidak punya mahabbah, rasa cinta terhadap kaum musyrikin. Tetapi kecintaan kepada hartanya, kepada anaknya, kepada rumahnya, atau yang lainnya. Dan ini pun Allah cela di dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian yang kalian usahakan, serta perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad fi sabilillah, maka tunggulah. Maka tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan urusannya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita lanjutkan ucapan al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Walakin akan tetapi, muraduna al-an mas'alatun min masailiha. Yang kita maukan sekarang adalah satu masalah dari beberapa masail, dari beberapa permasalahan. Wahia yaitu anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara sahabat Rasulullah man lam yuhajir, ada orang yang tidak berhijrah. Min ghairi syakkin fid din, bukan karena dia ragu dalam agama, dia tidak berhijrah dari Makkah, tapi dia bukan orang yang ragu dalam agamanya. Wa tazyini dinil musyrikin, dan menghiasi atau menganggap baik agamanya kaum musyrikin, itu tidak terjadi pada mereka. Walakin mahabbatul lil ahli wal mal wal watan, namun kecintaan kepada harta, kepada keluarga, kepada negeri, yang membuat mereka tidak keluar. Falamma kharaju ila Badar, tatkala mereka keluar ke ma'rakah Badar, kharaju ma'al musyrikin karihin, mereka keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan benci, tidak suka. Fakutila ba'duhum birrami, maka dibunuhlah atau terbunuhlah sebagian mereka dengan lemparan panah atau tombak. Warrami la ya'rifu, sementara orang yang menembaknya, apa namanya, memanahnya atau melemparkan anak panah, tombak, itu tidak tahu kalau mereka kaum muslimin. Ikhwan fi din azzakumullah, tersisa beberapa penjelasan dari apa yang beliau sebutkan, namun karena waktu isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.